وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpahan rahmat, hidayah, serta nikmatnya kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di kajian rutin kita setiap Ahad sore, yaitu membahas kitab Ahaditsul Akhlaq atau Hadis-Hadis Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita telah sampai di setengah bagian yang terakhir dari bab yang ke-22 tentang adab-adab di jalan, ya, yang menyangkut hak-hak para pengguna jalan. Kita telah sampaikan kemarin beberapa, ya, adab di jalan, ya, sudah sampai pada poin ke-9, ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di poin yang ke-10 di halaman 329. Al-Ashir Hidayatul Dhal. Ya, adab yang ke-10 adalah, ya, menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Ya. Menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun laka. Ya, engkau tersenyum kepada saudaramu, maka itu adalah sedekah bagimu. Ya, jadi dengan kita senyum kepada saudara kita itu sudah sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkari shadaqah. Dan ketika engkau melaksanakan amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, maka itu juga termasuk sedekah. Wa irsyaduka ar-rajula, ya, fil ardi aw fi ardin dhalalah, laka shadaqah. Dan ketika engkau menunjukkan jalan kepada seorang yang tersesat, maka itu juga sedekah. Ya. Ada orang enggak tahu jalan, mungkin dia orang yang enggak kenal Google Map gitu, ya. Tidak bisa, atau mungkin dia butuh petunjuk mengenai satu tempat yang dia asing, ya. Maka ketika kita menunjukkan jalannya saja, ya, itu sudah sedekah. Wa basaruka lirrajuli ar-radi'il basar laka shadaqah. Dan ketika engkau, ya, membantu orang yang susah melihat, orang yang rabun, ya, maka itu juga sedekah. Jadi orang yang tidak bisa melihat dengan jelas, kemudian engkau perjelas, ya, maka itu juga sudah sedekah. Wa imatatukal hajara wasyaukah wal 'azam anil tariqi laka sadaqah. Dan ketika engkau menyingkirkan, ya, batu atau duri atau tulang yang ada di jalan, maka itu juga sedekah. Ya. Di jalan, semua pengganggu di jalan, ya, ada duri, ada mungkin ada batu besar atau batu-batu yang mengganggu atau tulang-tulang, ya, atau yang lainnya, maka menyingkirkannya merupakan sedekah. Wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka shadaqah. Dan ketika engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu, maka itu juga sedekah. Ya. Membantu orang, dia kekurangan air untuk mandi misalnya. Maka itu termasuk sedekah. Jadi yang menjadi poin di sini adalah menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat itu merupakan bagian dari sedekah dan merupakan adab di jalanan. Ya. Kemudian adab yang ke-11 adalah hidayatus sabil. Ya, memberi petunjuk kepada orang yang berjalan. Ya. Ai irsyadul mari idhahtaja ila ma'rifatit tariq. Yaitu menunjukkan jalan kepada orang yang lewat ketika dia memang membutuhkannya. Ya. Wadalalatuhu ilal wajhati sahihah, dan mengarahkannya ke jalan yang benar, maka ini diantara hak-hak pengguna jalan. Ya. Dan perbuatan semacam ini a'ammu min hidayatid dhal, dan ini lebih umum daripada sekedar memberi memberi petunjuk kepada orang yang tersesat. Jadi nggak harus tersesat, ya. Sekedar misalnya ada orang yang sedang berjalan, ya, Anda tunjukkan jalan yang tepat di mana, kemana, itu sudah termasuk di antara adab dalam atau adab-adab di jalan. Kemudian yang ke-12 adalah i'anatul madlum, yaitu menolong orang yang terzalimi. Ya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi." Ya. Maka ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, angsuruhu idza kana madluman." Ya. Wahai Rasulullah, kalau dia memang dizalimi, tentu kami tolong. Afa ra'aita idza kana dzaliman? Tapi kalau dia zalim, masuk kita tolong? Ya. Kaifa ansuru? Bagaimana cara saya menolong orang yang zalim? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahjuzuhu an au tamna'uhu min adh-dhulmi. Engkau cegah dia dari berbuat zalim, itu sudah merupakan pertolongan baginya. Ya, fa inna dzalika nasruhu, itulah pertolongan bagi orang yang zalim, itu mencegah supaya dia tidak berbuat zalim. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ia mengatakan iqtatala ghulamani. Suatu ketika ada dua orang atau dua pemuda yang bertengkar. Ya. Saling bertengkar, ya. Bertarung. Ghulamun minal muhajirin wa ghulamun minal ansor. Yang satu dari kalangan muhajirin, yang satu dari kalangan ansor. Fanadal muhajiru awal muhajirun ya lal muhajirin, wanadal ansori ya lal ansor. Maka yang muhajirin mereka mengatakan, demi muhajirin, ya, atau untuk muhajirin. Yang ansor pun mengatakan hal yang sama, demi ansor atau untuk orang-orang Ansor, seolah-olah mereka sedang membela kelompoknya masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dan bersabda, "Ma hadza? Apa-apaan ini? Ya, ada apa ini? Da'wa ahlil jahiliyah ini, ya, sebutan-sebutan, klaim-klaim jahiliyah, panggilan-panggilan jahiliyah, kesukuan, ya. Ya, mengkotak-kotakkan, mengelompok-mengelompokkan." Qalu la ya Rasulullah illa anna ghulamaini iqtatala. Tidak wahai Rasulullah, ini hanya dua pemuda yang saling bertengkar, ya. Baka sa'a ahaduhumal akhar. Yang satu menyakiti yang lain. Ya. Qala fala ba'sa. Kalau begitu ya sudah. Ya, wal yang surir rajulu akhahu zaliman aw madhluman. Ya, maka hendaknya, ya, seorang itu menolong saudaranya yang zalim dan juga yang dizalimi. In kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu nasrun. Adapun bagi yang zalim, maka hendaknya dia cegah dia berbuat zalim, karena itu merupakan pertolongan baginya supaya dia tidak berbuat zalim. Kalau dia berbuat zalim, Anda biarkan, Anda tidak menolongnya karena Anda membiarkan dia berbuat dosa. Ya, tapi cegahlah dia supaya dia tidak melakukan perbuatan zalim, itu sudah nolong. Wa in kana madzluman falyansurhu. Dan kalau dia yang dizalimi, ya tentu Anda tolong dia supaya tidak dizalimi, ya. Jadi di dua-duanya kita cegah, yang satu supaya enggak dosa, yang satu supaya tidak dizalimi, ya. Kemudian adab yang ke-13 adalah al-i'anatu 'alal humulah, ya. Yaitu membantu barang bawaan, membantu barang bawaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Ya, setiap sendi-sendi tubuh manusia itu ada kewajiban sedekah. Ya. Jadi setiap sendi-sendi tubuh kita ini punya kewajiban sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Yaitu di setiap hari di mana matahari itu terbit, artinya setiap hari. Ya. Wajib wajib ada sedekah dari sendi-sendi kita. Ya. Ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Yang pertama, kalau ketika engkau mendamaikan dua orang yang berselisih, mengadili, artinya menengahi antara dua orang yang berselisih, itu sudah merupakan sedekah. Ya. Jadi bukan sendinya diambil, disedekahkan, tidak ya. Tapi dipergunakan untuk kebaikan. Yang dicontohkan di sini yang pertama adalah mendamaikan orang yang berselisih. Yang kedua, watu'ainur rajula fidabatihi fatahmilhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Yang kedua adalah engkau menolong seorang ya untuk naik ke kendaraannya, kemudian engkau membawakan barangnya ya, maka ini merupakan sedekah ya. Kalau zaman dulu orang menaikkan barang ke unta ya, tentu barang yang dibawa kadang banyak ya. Engkau membantunya itu merupakan sedekah ya. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik juga merupakan sedekah. Wa kullu khotwatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sholat itu juga merupakan sedekah. Berarti sendi kaki, sendi kakinya bersedekah. Wa tumitul adza 'anil thariq shadaqah, dan menyingkirkan gangguan di jalan juga merupakan sedekah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ay yakunu 'indahu mata', yaitu ketika ya, yang dijelaskan dalam hadis ini adalah yang tadi ya, ketika kita membantu orang untuk menaikkan atau mengangkat barang-barang bawaannya. Ya, jadi dia punya barang-barang bawaan. Wa yuridu ayarfa'ahu ala dabatihi, dan dia ingin mengangkatnya ke hewan tunggangannya. Ya. Maka kemudian dia kita bantu. Ya. Dan yang semisal dengan dabah, kalau dabah itu istilahnya untuk hewan ya, hewan kaki empat itu dabah. Ya. Yang semisal dengan itu di masa sekarang adalah as-sayyarah. As-sayyarah yaitu mobil. Ya, atau bis atau yang lainnya. Ya. Itu kita kalau membantu seperti itu sudah sedekah ya. Begitu pula i'anatu kibarisin ala rukubi ya. Begitu pula membantu orang tua, orang yang sudah tua untuk naik ke kursi roda, maka itu juga bagian dari sedekah ya, termasuk di sini. Atau orang ya membawa troli misalnya di bandara, kita kemudian membawakan barangnya, membantunya menaikkan itu, tidak masalah, nggak harus kemudian menunggu ini ya, menunggu porter ya, terutama biasanya ibu-ibu ya atau orang-orang yang tua-tua ya, kadang mereka nggak paham ya, dia nggak tahu atau dia mungkin tidak terpikir untuk memakai jasa porter misalnya. Kita bisa bantu untuk kemudian mengangkat-angkatkan koper-kopernya. Nah, ini sudah termasuk adab ya, dan juga sedekah. Kemudian yang ke-14 adalah zikrullah. Adab yang ke-14 di jalanan adalah berzikir kepada Allah atau mengingat Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah 'ala kulli ahyani." Ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa berzikir kepada Allah di setiap waktu. Ya. Ini teladan dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada waktu pasti berzikir. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat 'alaihi minallahi tirah. Barang siapa yang duduk tapi duduknya itu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak berzikir, ya, maka dia akan mendapatkan kerugian. Ya. Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullah la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi minallahi tirah. Siapa yang berbaring di tempat berbaringnya tapi dia tidak mengingat Allah, maka dia juga, ya, mendapatkan kerugian. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi berzikir itu setiap saat, ya. Setiap saat kita, jangan waktu kita nganggur itu kemana-mana, ya. Tapi banyak perbanyak berzikir kepada Allah. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma jalasa qaumun majlisan falam yadhkurullah illa kana 'alaihim tirah." Ya, tidaklah satu kaum mereka membuat majelis namun ternyata tidak, ya, tidak ada, tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, ya, melainkan majelis tersebut juga akan, atau mereka akan mendapatkan kerugian. Wa ma min rajulin masya tariqan falam yadhkurillah illa kana 'alaihi tirah. Ya. Dan begitu pula orang yang berjalan di jalan, ya, namun dia tidak mengingat Allah, maka dia juga rugi. Ya. Wa ma min rajulin awa ila firasyhi falam yadhkurillah illa kana 'alaihi tirah. Dan begitu pula seorang yang menuju kasurnya, dia tidak berzikir kepada Allah, maka dia juga akan rugi. Nah, di sini ada kalimat, ya, orang yang berjalan di jalan namun tidak berzikir kepada Allah, maka dia rugi. Ya. Maka di antara adab ketika di jalan adalah berzikir. Dan kita sudah dicontohkan, ya. Ketika jalan naik kita berzikir. Ya, ketika jalan turun kita juga berzikir. Allahu Akbar ketika kita naik, Allahu Akbar. Kalau kita turun, subhanallah. Ya. Jadi ada adabnya. Ya. Ketika kita mau naik kendaraan ada zikirnya. Keluar rumah ada zikirnya. Ya, yang terkait dengan jalan semua ada zikirnya. Ya. Apa doa naik kendaraan ada, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, habis itu kalau kita misalnya ternyata itu untuk safar keluar kota misalnya, ada tambahan lagi doa safar, ya. Dan seterusnya, ya, nanti pas jalan naik zikirnya ada, pas jalan naik. Nah, itu namanya selalu ingat Allah, ya. Bahkan ketika ada yang tiba-tiba mengerem mendadak, astagfirullah. Nah, itu sudah apa, ya, berarti sudah lekat, ya. Ya, tapi ya jangan zikirnya cuma pas mau nabrak, ya. Astagfirullah. Nah, ini selain itu. Nah. Jadi harus dibiasakan setiap waktu, ya, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasratan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum mereka berdiri dari sebuah majlis, selesai dari sebuah majlis, namun tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala di majlis tersebut, maka, ya, melainkan mereka akan berdiri dari majelis tersebut seperti bangkai keledai, ya, dan mereka akan rugi, akan mendapatkan penyesalan atas hal tersebut. Ya. Jadi majelis pun ada zikirnya dan ditutup juga dengan zikir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi diawali dengan zikir, di dalamnya juga zikir, di akhirnya juga dengan zikir. Itu tentang adab yang ke-14. Dan kemarin kita sudah sebutkan dalam syairnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ada 14. Ya. Namun di sini ini ada tambahan lagi dari penulis yaitu Syekh Abdul Razzaq, ada beberapa tambahan, ya, yang tidak ada dalam syair tersebut. Yaitu wa min huquqit tariq imatatul adza anit tariq. Dan di antara hak-hak pengguna jalan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Walaupun tadi sudah ada hadisnya, namun tidak ada di 14 poin yang disebutkan oleh Ibnu Hajar ya. Jadi ditambahkan sendiri di sini, yaitu adab yang selanjutnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, waqad addahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min syu'abil iman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghitung, menganggap hal ini sebagai bagian dari iman. Ya, dalam sebuah hadis ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Kata Nabi SAW, iman itu ada 70-an atau 60-an cabang. Ya, bisa 63, 64 atau 73, 74 dan seterusnya. Ya. Ada sekitar 70-an cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Dan yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman atau syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian atau cabang dari iman. Ya, punya rasa malu, punya iman. Ya. Mau menyingkirkan gangguan di jalan itu juga bagian dari iman. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Ya. Suatu ketika ada seorang yang menemukan ranting pohon di jalan. Ya. Di tengah jalan ada ranting pohon. Faqala wallahi la unahyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim. Kemudian orang ini ya, mengatakan demi Allah saya akan singkirkan ranting ini supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Berarti dia melakukan ini demi kaum muslimin, ya, demi Allah. Ya, berarti dia mengatakan karena agama. Dia singkirkan supaya tidak mengganggu kaum muslimin fa udkhilal jannah. Maka dengan sebab perbuatannya tadi dia dimasukkan ke surga. Menyingkirkan gangguan di jalan masukkan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariq." Ya, fa akhkharahu, fa syakara Allah lahu fa ghafara lahu. Ya, suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di jalan. Kemudian dia mendapati ada duri. Ya, ada batang berduri. Atau ranting berduri di jalan. Maka dia singkirkan ranting berduri tersebut, maka Allah pun menerima amal baiknya dan mengampuni dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad raaitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat ada seorang laki-laki yang ya bolak-balik di surga ya di pohon yang dia potong ya, yang di tengah jalan yang dia potong di tengah jalan yang mengganggu orang-orang yang lewat ya. Jadi ini amalan memotong misalnya ada ranting ya. Ada ranting mungkin dia belum jatuh rantingnya itu tapi sudah mengganggu ya. Mungkin dia turun ke bawah dia potong ya, supaya nggak mengganggu orang lewatnya kan kadang pohon mangga itu kan suka gitu ya buahnya besar besar jadi berat gitu kan nah, suka ke bawah tuh nah suka kemudian masuk ke jalan dan sebagainya maka kemudian dipotong kemudian supaya tidak mengganggu orang yang lewat ini amalan yang menjadikan dia masuk surga. Kemudian dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika aku diperlihatkan amal-amal umatku yang baik maupun yang buruk, ya. Fa wajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq. Maka aku dapati di antara amal baik umatku adalah ketika ada gangguan di jalan dia singkirkan. Itu amal baik yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan. Kemudian aku dapati di antara amal jelek umatku adalah ketika dia mengeluarkan dahak di masjid namun tidak dia kubur. Karena masjid zaman dulu bukan lantai ya, tanah. Jadi kalau ada dia mengeluarkan dahak di masjid, maka adabnya adalah dia kubur dahak tersebut supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Ya. Kalau sekarang ya jangan. Ya. Di lantai ya Anda harus ngepel ya, dan sebagainya. Kemudian dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasanya ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, 'allimni syai'an antafi'u bihi." Kata Abu Barzah, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa mendapatkan manfaat darinya." Ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "I'zilil adza 'an tariqil muslimin." Ya, kalau begitu kamu singkirkan gangguan dari jalanan kaum muslimin. Itu sudah akan memberikan manfaat bagimu. Hadis riwayat Muslim. Qala al-Aini, ya, Imam al-Aini, ya, Badruddin al-Aini mengatakan, "Wa'lam anna syakhsa yu'jaru 'ala imatatil adza." Ketahuilah bahwasanya seseorang itu akan diberikan pahala ketika dia menyingkirkan gangguan. Wa kullima yu'dhin nas fit tariq, atau menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu orang di jalan. Wa fihi dalalatun ala anna tarhas syauqi fit tariqi wal hijarah wal kunasah wal miyahil mufsidah lit turuqi wa kullima yu'dhin nas yukhsha al 'uquba 'alaihi fid dunya wal akhirah. Dan dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa ya, melempar duri ke jalan atau melempar paku ya, kalau zaman sekarang paku ya, kalau duri mungkin kalau ban itu enggak mempan ya, kalau cuma duri-duri pohon itu enggak mempan, kalau paku ya itu baru mempan ya, melempar paku di jalan atau menaruh batu di jalan atau membuang sampah di jalan ya, kadang ada orang yang habis nyapu halamannya buangnya di jalan gitu ya. Atau membuang air yang akan merusak jalan. Karena ini jalan di masa beliau kan jalannya masih tanah ya. Kalau kita membuang air di air dalam jumlah besar misalnya ya di tanah, itu akan membuat becek. Nah, itu akan mengganggu juga, merusak jalan juga. Ya. Maka semua hal yang mengganggu orang, hal-hal yang tadi disebutkan ya, maka itu dikhawatirkan dia akan mendapatkan hukuman di dunia dan di akhirat. Ya, jadi kebalikannya, kalau menyingkirkan gangguan dapat pahala, memberikan gangguan mendapatkan dosa dan hukuman. Ya, dan dikatakan di sini fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wala syaka anna naz'al adza 'anil tariqi min a'malil birr. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya menyingkirkan gangguan di jalan merupakan amal kebajikan. Ya. Wa anna a'malal birri tukaffiru sayyiati wa tujibul ghufran. Dan juga bahwa setiap amal kebajikan itu biasanya akan menghapuskan dosa-dosa kecil dan akan mengharuskan adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala yambaghi lil 'aqili ay yahqira syai'an min a'malil birri. Maka hendaknya jangan sampai seorang yang punya akal itu meremehkan sesuatu pun dari amal-amal baik. Ya. Amma makana min syajarin qata'ahu wa alqahu. Fa qata'ahu wa alqahu. Adapun semisal pohon yang mengganggu, maka dia potong ranting pohon yang mengganggu tersebut dan dia lemparkan, dia buang, itu di antara amal kebajikan. Wa amma makana maudu'an fa'amatahu. Adapun yang sudah jatuh di jalan maka dia singkirkan. Ya. Wal aslu fi hadza kullihi qawlihi ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dan dalilnya dari semua amal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal walaupun seberat biji dzarrah. Ya, biji dzarrah itu bisa ada yang mengatakan biji, ada yang mengatakan semut kecil, ada yang mengatakan debu, ya. Yang jelas sesuatu yang kecil, yang remeh, yang tidak diperhatikan oleh orang, ya. Siapa yang beramal dengan amal yang sekecil apapun, maka dia akan melihatnya nanti di hari kiamat, ya. Ente dulu mau menginginkan gangguan, ya. Ada paku di jalan, Anda singkirkan. Itu sudah tercatat dan Anda akan melihatnya nanti di hari kiamat. Wah, ternyata itu amal baik, gitu. Ya, ternyata ini saya memang nggak suka ini ada gangguan, itu orang-orang takut terganggu ini. Saya singkirkan ah, gitu. Itu walaupun remeh itu amalnya akan Anda lihat nanti di hari kiamat. Maka di sini dikatakan di sini la yang bagi lil aql ayah kiro. Jangan sekali-kali meremehkan amal-amal kebajikan yang ringan seperti ini. Emang berat, nggak berat kan? Ya pasti ringan. Wa min haqqi tariqi, kemudian hak pengguna jalan yang selanjutnya adalah adamu wad'il adza fihi. Di antara hak pengguna jalan selanjutnya adalah ya tidak meletakkan gangguan di dalamnya. Atau meletakkan sesuatu yang mengganggu walaupun misalnya bukan ranting atau duri misalnya. Ya. Tapi sesuatu yang mengganggu, ya. Au qada al-hajah fihi, atau buang hajat di jalan. Ya. Li'annahu haqqun 'amun lin-nas, karena itu hak orang-orang yang lewat, hak untuk keseluruhan orang, hak semua orang. Jalan itu hak orang, ya. Fala yahillu li ahadin ay yufsidahu 'alaihi, maka tidak halal bagi seorang pun untuk merusak jalan, ya. Jalannya kaum muslimin atau jalannya manusia pada umumnya. Mungkin di sini kita akan berpikir, apa ada orang yang buang hajat di jalan? Ada. Ya, contohnya apa? Orang-orang yang naik gunung misalnya. Orang naik gunung itu kalau dia mau pipis, dia mau buang hajat, ya jauh-jauh dari jalan jalurnya itu, jangan dekat-dekat ya. Ada orang mungkin pendaki mungkin ya. Lewat atau di jalan-jalan yang di ladang-ladang, kita nggak usah jauh-jauh ke gunung ya, mungkin di ladang atau di jalan-jalan yang kecil-kecil gitu ya. Ada orang yang dengan bebas gitu ya, dia pipis di masih mendekati jalan sehingga mungkin pipisnya itu ada yang mengalir ke jalan. Atau dia kalau nyari tempat untuk buang air besar misalnya, dia nggak jauh-jauh dari situ sehingga kalaupun dia nggak di jalan, baunya itu sampai ke jalan. Jadi itu masih banyak. Ya, masih banyak seperti itu. Jadi kok tiba-tiba ada bau nggak enak ya? Ini kemungkinan ada yang buang hajat di sekitar jalan tersebut. Nah, ini tidak boleh yang seperti ini. Karena ini jalan milik umum. Ya, tidak boleh mengganggu dengan cara demikian. Dari Khuzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adzal muslimin fi turuqihim wajabat 'alaihi la'natuhum." Barang siapa yang mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, maka dia berhak mendapatkan laknat dari manusia. Jadi kalau ada manusia melaknat, siapa sih yang buang air di sini? Laknat bagi dia, itu dia berhak mendapatkan laknat. Ya, laknat orang yang terganggu itu dia berhak. Kata Nabi SAW dalam riwayat At-Tabrani. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul la'anain. Ya, kata Nabi SAW, hati-hatilah dengan dua hal yang mendatangkan laknat. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Maka sahabat bertanya, dua hal apa itu yang mengundang laknat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Yaitu orang yang buang hajat di jalan-jalan manusia atau di tempat berlindungnya manusia. Jadi tidak hanya jalan. Tapi apa? Zillihim, tempat berlindung. Contohnya apa? Di bawah pohon, pohon besar. Mungkin pohon itu bukan jalan, tapi itu orang ke situ. Kalau dia gerah, kalau dia kepanasan, dia akan berlindung di situ. Kalau kita buang air di situ, apalagi buang air besar, mungkin jadi bau, jadi kotor, jadi najis. Ya, tidak boleh yang seperti ini. Ya. Jadi tidak hanya jalan, tapi juga semua tempat orang berkumpul. Ya. Dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqul mala'an mala'in ats-tsalats. Kata Nabi SAW, takutlah kepada tiga hal yang mengundang laknat. Ya. Ittaqu al-mala'in ats-tsalats. Takutlah kepada tiga hal yang mengundang laknat. Yang pertama, al-baraz fil mawarid. Buang air di tempat-tempat berkumpul, wa qari'atil tariq, dan di tengah jalan, wa dhil, dan di tempat berteduh. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Maksudnya mawarid adalah yadkhulu fiha kullu makan huwa mahallu julus. Ya, mahallu julusin nas au tajammu'ihim. Ya. Au sabilihim. Yang dimaksud dengan mawarid adalah semua tempat yang menjadi tempat duduknya orang-orang atau tempat berkumpulnya orang-orang atau jalan orang-orang. Mencakup semua itu, ya. Dalam rangka apa? Ya, menghindari supaya tidak mengganggu mereka. Dan di antara hak jalan yang selanjutnya adalah, ya, yang terakhir, at-taqayyud bi'anzimatil murur fil wuqufi was-sayri wal isyaratid dhawiyyah. Ya, fi taqatu'it turuq. Ya. Di antara hak-hak pengguna jalan selanjutnya dan ini yang terakhir adalah patuh terhadap peraturan lalu lintas, ya. Fil wuquf, baik dalam setopan, ya, setopan berarti lampu merah, ya. Ya. Wasair atau tempat pejalan kaki, wal isyarat ad-dawiyah, ya, atau apa? Penerangan, ya, atau apa? Petunjuk-petunjuk penerangan, ya. Di perempatan jalan. Ya, atau di tempat-tempat persimpangan jalan. Ya, ini semua harus ditaati, ya. Semua rambu-rambu, lampu-lampu harus ditaati. Ya. Dan juga rambu-rambu yang dibuat untuk, ya, tahdi'ati au takhfifis sur'ah, atau rambu-rambu yang dibuat untuk membatasi kecepatan, ya. Jadi rambu itu kan banyak, ya. Rambu stop, rambu lampu-lampu, ada juga rambu yang membatasi kecepatan, ini juga ditaati, ya. Dan selain sebagainya, ya. Wasti'mal al-munabbih, dan apa namanya, dan papan-papan peringatan itu juga harus diperhatikan. Misalnya banyak anak-anak atau tempat penyeberangan sekolah, apa, anak-anak sekolah misalnya, atau apalagi, ya, hal-hal yang tempat misalnya banyak hewan lewat, nah, itu juga harus diperhatikan. Berarti kita mengurangi kecepatan di situ, ya. Dan rambu-rambu lalu lintas secara umum yang dibuat untuk mengatur pengguna jalan atau ya, pengguna jalan atau pejalan kaki, ya, dan juga untuk mencegah terjadinya khawadis atau kecelakaan, ya. Jadi rambu-rambu itu dibuat untuk kemaslahatan bersama. Ya, ini yang kadang sering kita apa ya, lupakan gitu, ya. Ada orang yang dia memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Ya, ya, kalau kecelakaan tunggal, kalau kecelakaan itu melibatkan orang lain, ya. Kadang-kadang ada orang, ya, kan mobil saya sendiri, terserah saya dong, gitu, ya. Padahal kecepatan tinggi itu bahayanya bukan untuk dirinya sendiri, ya. Tapi juga sering itu menyangkut orang lain, nyawa orang lain, ya. Jadi rambu-rambu apapun itu harus diperhatikan, jangan sampai kemudian dilanggar, ya, dengan alasan-alasan pribadi. Dan ini diantara bentuk ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya. Orang yang melanggar aturan lalu lintas itu bukan sekedar merugikan orang lain, tapi juga melanggar perintah Allah untuk taat kepada pemerintah. Ya, jadi taatilah rambu-rambu lalu lintas. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala mengatakan, la yajuzu li ayyi muslimin ayyukhalifa anzimatad daulah fi sya'nil murur. Tidak boleh seorang pun, apalagi seorang muslim, untuk menyelisihi, ya, peraturan pemerintah dalam masalah lalu lintas. Lima fi dzalika minal khatari al-'adzim 'alaihi wa 'ala ghairihi. Karena itu akan, pelanggarannya itu akan menimbulkan bahaya yang besar baik untuk dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Wad-daulah wafaqahullah innama wada'at dhalika khirsan minha ala maslahatil jami'. Dan negara itu meletakkan aturan tersebut semata-mata untuk maslahat semua orang, ya. Waraf'ud darari 'anil muslimin, dan mencegah bahaya bagi kaum muslimin. Fala yajuzu li ayyi ahadin ay yukhalifa dhalika. Maka tidak boleh seorang pun untuk melanggar peraturan. Wal mas'ulina walil mas'ulina uqubah man fa'ala dhalika bima yarda'uhu wa amsalahu. Ya. Dan boleh bagi pihak pemerintah, entah itu polisi, entah itu yang lain, ya, pembuat aturan, untuk memberi hukuman bagi siapapun yang melanggar aturan lalu lintas, ya, supaya bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi boleh, ya, kita membuat hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Hukum tersebut boleh, ya. Pelanggar, kalau misalnya melanggar ini dapat denda sekian, boleh, ya. Itu hukum buatan manusia, tapi tidak bertentangan dengan hukum Allah, karena justru ini sejalan dengan hukum Allah, yaitu untuk menunaikan hak-hak pengguna jalan. Maka yang seperti ini boleh, ya. Maka dikatakan di sini walil mas'ulin uqubah, boleh memberikan hukuman, ya, bagi para pemangku kebijakan. Wa fi fatwa al-lajna ad-da'imah lil ifta, dan dalam fatwa lajna ad-da'imah lil ifta, yaitu semacam lembaga fatwa Arab Saudi, ya, qala masyayikhuna al-karim, masyayikhuna al-kiram, berkata para guru-guru kami yang mulia, ya, al-anzima al-mururiyah wudi'at lil maslahah al-amah lil muslimin. Peraturan lalu lintas itu dibuat untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Maka wal wajibu ala umumis sa'iqin ayyura'u tilkal anzimah. Ya. Maka wajib bagi setiap sopir, setiap pengemudi, untuk memperhatikan peraturan tersebut. Li'anna fi mura'atiha maslahatan linnas. Ya. Karena dalam ketika mereka taat kepada peraturan tersebut, maka itu maslahat bagi seluruh manusia. Wa fi mukhalafatiha yahsulu katsirun minal hawadith wal adza lil akhirin. Dan sebaliknya, ketika mereka melanggar, maka banyak terjadi kecelakaan dan gangguan bagi orang lain. Wa tarattabu 'alaiha mafasidu ukhra, dan juga terdapat berbagai macam kejelekan yang lainnya. Dan inilah yang pembahasan yang terakhir dalam bab ini. Walhamdulillahirabbil alamin, insyaallah taala akan kita lanjutkan di pembahasan di bab baru, ya, di pekan berikutnya, yaitu bab ke-23 tentang adabul jalis, atau adab-adab ketika bermajelis atau duduk, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah sobat muslim, baru saja kita simak dan dengarkan kajian rutin Ahad sore bersama Ustaz Ristian Ragil Hafizallahu taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Ahadisul Akhlaq. Tadi kita simak dan dengarkan tentang hak-hak pengguna jalan atau adab-adab di jalan bagian kedua. Kali ini kita masuk di sesi interaktif tanya jawab. Silakan para pendengar bisa menyampaikan pertanyaan atau konsultasi syariat ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah kita terima. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, doa keluar rumah, bismillahitawakaltu, alallahi, la haula wa la quwata illa billah, apakah dibaca saat di jalan atau sebelum keluar rumah? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, dalam hal ini perkaranya luas, ya. Ketika kita mau keluar dari pintu, membaca itu tidak masalah. Kalau lupa, dibaca ketika sudah di mobil atau di kendaraan juga tidak masalah. Yang penting ketika kita lupa, kita baca ketika ingat, ya. Namun yang hukum masalah kita baca tepat ketika kita keluar rumah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya, izin bertanya Ustadz, benarkah ada larangan meludah menghadap kiblat? Mohon jawabannya, Ustaz. Ya, betul. Ya. Ada larangan untuk menghadap kiblat. Barang siapa yang menghadap kiblat, meludah menghadap kiblat, maka dia akan kembali kepadanya pada hari kiamat. Ya. Itu ada hadisnya, ya. Jadi kalau meludah, ya meludah ke kiri, ya. Meludah itu ke kiri, adabnya ke kiri, jangan ke kanan. Kecuali kalau ke kanan itu arah kiblat, nah, maka ke kanan boleh. Misalnya kita lagi berjalan ke arah, misalnya mana ya? Ke arah mana nih? Ke arah selatan ya, ya. Ke arah utara gitu ya. Kalau ke kiri, ke arah kiblat, ya. Nah, maka mau nggak mau meludahnya ke kanan, ya. Kalau ke depan nanti balik lagi gitu ya, jadi susah ya. Nah, misalnya seperti itu. Namun adabnya memang kalau meludah itu tidak menghadap kiblat dan tidak ke arah kanan. Dan itu hanya ke arah kanan ketika memang kondisi tidak memungkinkan untuk meludah ke arah kirinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan. Silakan para pendengar, sobat muslim bisa sampaikan pertanyaan di kesempatan sore hari ini. Kita dibersamai oleh Ustaz Ristian Ragil hafizallahu ta'ala. Silakan sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan lainnya. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika dulu SIM-nya itu menembak, Ustaz? Ya. Jawabannya, Ustaz. Pertama, hukum menembak SIM itu tidak boleh ya, haram, karena dia melanggar prosedur yang ada. Ya, berarti dia telah berbuat khid'ah, ya. Dia telah berbuat menipu, ya, ghish namanya, menipu kaum muslimin, ya. Dan ini perbuatan yang tentu kita nggak usah ngomongin dalil juga, orang tahu itu perbuatan yang tidak benar, ya. Kemudian selanjutnya, apakah bagaimana jika sudah terlanjur? Ya, kalau kita memang memenuhi syarat mengemudi, maka insya Allah tidak masalah, ya, mengemudi dengan SIM yang ada. Tapi jangan lupa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di waktu berikutnya. Ya, kalau misalnya perpanjangan memang membutuhkan tes, ya maka jalani tes tersebut. Ya, jangan di skip, ya. Jangan di skip. Tapi kalau sudah terlanjur, tapi Anda memang layak, ya, untuk bisa menyetir, ya, insya Allah tidak masalah, ya. Karena tujuan dari SIM adalah memastikan setiap pengguna jalan itu bisa mengemudi dengan baik dan benar, ya. Bisa mengenal rambu-rambu seperti apa, kemudian ketangkasan dalam atau keterampilan dalam mengemudi. Ya, selama Anda memiliki semua itu, ya, maka apa yang terjadi, maka sudah terjadi, ya. Namun untuk kedepannya, maka harus bertobat kepada Allah dan tidak mengulanginya lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas jawabannya. Ya. Kita bacakan lagi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika membuang anak kucing dan tidak dibarengkan dengan induknya, apakah berdosa karena sering pup di sekitar rumah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Membuang anak kucing dan tidak dibarengkan dengan induknya, Ustaz. Kalau kucing itu belum bisa mandiri, ya jangan, ya enggak boleh, ya. Karena banyak kita temui kucing yang terpisah dari induknya mati, ya. Karena dia belum bisa kemudian mandiri gitu ya. Namun kalau dia sudah mandiri, maka insya Allah enggak masalah, ya. Jadi tergantung dari kondisi kucingnya. Karena saya pernah mengalami, ya, kucing yang ditinggal induknya. Kita bukan bicara dipisahkan, ya, nggak tahu induknya kemana, dia pergi, ya. Maka ya kasihan kucing-kucing itu, maka sebagiannya mati, sebagian bertahan, sebagian mati. Ini yang jangan sampai kita menjadikan anak-anak kucing ini atau anak kucing ini menjadi malang, ya, nasibnya karena kita pisahkan dari induknya. Kalau memang mau karena dia bermasalah, ya dibarengkan dengan induknya di luar gitu ya, sehingga tidak menyakiti si kucing ini, anak kucing ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh bermain game online bersama istri agar bisa bercanda atau menghibur? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, dulu pernah kita sampaikan di sini, ya, di Radio Muslim tentang game online. Ya, pada intinya hukum asal dari permainan adalah mubah. Ya, hukum asalnya permainan itu adalah mubah. Jadi permainan dalam artian segala bentuk game, baik itu offline maupun online ya, mau peta umpet mau yang lain itu termasuk game, sampai game-game yang dengan gawai atau dengan gadget itu hukum asalnya itu tidak ada larangannya. Tapi yang menjadi larangan, larangan adalah hal-hal yang menyertai game tersebut. Ya, seperti misalnya ketika game tersebut mengandung konten yang tidak benar atau konten aurat, ya itu menjadi haram. Kemudian juga mengandung kesyirikan, mengandung hal-hal yang mistis, hal-hal yang merusak akidah juga tentu haram. Kemudian juga ketika game itu melalaikan dari mengingat Allah itu juga haram. Ya, artinya game-game yang sifatnya hanya sekedar game-game yang tidak menjadikan seorang itu kemudian jadi suka main game itu boleh insya Allah. Ya, sekedar boleh saja. Ya, dan sekedar memang boleh dibilang mungkin hanya sekali atau sehari itu nggak mesti main game, itu berarti dia tidak kecanduan. Tapi kalau setiap hari main game itu sudah kecanduan namanya. Harus main game itu sudah kecanduan, dan itu tidak boleh yang seperti ini ya. Seorang yang sudah hatinya punya ketergantungan terhadap main game tidak boleh. Nah itu berarti melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang yang main game itu hanya sekedar, misalnya kita punya game ya Tetris misalnya di HP gitu, nggak pernah main, cuman kalau sesekali main ya pas kita bermain itu boleh. Karena apa? Karena game itu bukan menjadi bukan menjadi sesuatu yang kita tidak menjadikan kita kemudian kecanduan atau semisalnya kita hanya kadang-kala jenuh kemudian sesekali main, nah itu boleh. Nah, kalau sampai tiap hari main maka ini termasuk hal yang membuat game tersebut tidak boleh di. Tapi kalau misalnya sama istri kadang-kadang saja sekali dua kali insya Allah tidak masalah ya. Tapi tergantung kontennya tadi ya, game apa dulu gitu ya, jangan-jangan game yang mengandung konten maksiat, konten bid'ah, konten syirik, maka itu juga tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Itu pertanyaan terakhir Ustaz sepertinya ya. Di kesempatan sore ini sebagai penutup, mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini Ustaz, silakan. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesaikan bab ke-22 tentang adab-adab di jalan ya. Hak-hak pengguna jalan yang sudah kita sebutkan ada 14 ditambah lagi dengan beberapa tambahan tadi dari penulis. Ya insya Allah dengan kita menerapkan semua adab tersebut, maka bukan hanya pahala yang kita dapatkan akan tapi juga kebaikan di dunia. Ya, artinya misalnya mengucapkan salam ya, kemudian membantu orang menaikkan barang bawaan, menjawab orang yang bersin, itu sebenarnya sesuatu yang bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tapi juga mempererat persaudaraan, ya. Kemudian juga menimbulkan kerukunan, ya. Sehingga ini bisa kita lihat dari dua sisi sekaligus, gitu ya. Sisi manfaat di dunia dan sisi manfaat di akhirat, ya. Seorang Muslim, ya tujuan dia adalah akhirat. Ya, namun ketika ternyata kita dapat di dalam syariat itu terdapat manfaat-manfaat duniawi, ya, maka tentu ini bisa menjadi motivasi bagi Muslim tersebut untuk lebih semangat dalam menjalankan syariat tersebut. Ya, kita menjawab salam, menjawab orang bersin itu motivasinya lillahi ta'ala. Tapi kita tahu dengan kita seperti itu akan mempererat persaudaraan, akan membuat rukun, akan membuat senang, ya. Itu juga bisa menjadi motivasi kita supaya lebih semangat dalam mengamalkan adab-adab tadi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk bisa mengamalkan adab-adab yang telah kita bahas dari pertemuan lalu dan pertemuan yang sekarang, ya. Demikian wasallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasalam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.